Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan bahasan tafsir surat Al-An'am. Kita masih di ayat yang ke-31, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah, sungguh murkilah orang-orang yang mendustakan perjumpaan dengan Allah. Hatta idza ja'atuhum sa'atu, apabila telah datang kiamat bertatan tiba-tiba, qalu mereka mengatakan, ya hasratana, duh menyesalnya kami, alama faratna, karena kecerobohan kami, fiha di dunia, wahum yahmiluna auzarahum, dan mereka memikul dosa-dosa mereka di punggung-punggung mereka, sungguh jelek apa yang mereka pikul. Kita sampai pada hatta idza ja'atu musaa, hatta di sini adalah hatta ibtidaiyah, sehingga tidak kita artikan. Karena hatta di sini adalah menunjukkan terpisahnya kalimat setelah hatta dengan kalimat sebelumnya, putus sudah hubungan antara kalimat setelah hatta dengan sebelumnya, sehingga yang tepat tidak diterjemahkan. Hatta idza ja'atu musaa'atu, apabila kiamat telah datang. Dan yang dimaksud dengan saat di sini adalah kiamat besar, dan boleh jadi yang dimaksudkan adalah kiamat dalam pengertian sa'atu firaqihim, saat berpisahnya mereka dengan dunia. Karena siapa saja yang mengalami kematian, maka telah tegaklah kiamatnya, berpindahlah dia dari tempat kampung beramal ila daril jaza, ke tempat yang isinya adalah balasan atas amal. Bartatan tiba-tiba, artinya tanpa ihtisabin laha, tanpa disangka. Maka kiamat besar itu terjadi tiba-tiba. Ya, kiamat datang pada saat itu ada orang yang sedang menyiapkan kolam untuk untanya, untuk memberi minum untanya, dan belum sempat dia memberikan minum untuk untanya, kiamat terjadi. Dan pada saat kiamat terjadi, Nabi sampaikan ada orang yang sudah mengangkat suapan makanan menuju mulutnya sebelum suapan itu masuk ke mulutnya, kiamat terjadi. Falayata makan, maka dia tidak memungkinkan baginya untuk memasukkan suapan tadi ke mulutnya. Dan pada saat kiamat terjadi, ada dua orang yang sedang membuka kain yang terletak di antara keduanya, karena yang satu mau menjualkan itu pada yang lain. Maka belum selesailah akad jual beli, kiamat terjadi. Sebagaimana dalam hadis yang redaksinya di catatan kaki, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yunfakhu fis-suri, sangkakala ditiup, maka tidak ada satupun orang yang mendengar suara trompet tersebut kecuali asgha litan wa rafa'a litan. Lit di lanjutannya hadis, lid artinya safatul unuq, ya, lembaran leher. Maka tidak ada satupun orang yang mendengar suara trompet itu kecuali dia meninggikan lehernya, ingin mengetahui itu, penasaran itu suara apa. Wa awwalu man yasma'uhu, dan orang yang pertama kali mendengar suara trompet ini, kiamat, adalah seorang yang yulitu hauda ibilihi, menyiapkan tempat air untuk untanya. Fayas'aq, maka matilah dia dan matilah seluruh manusia. Diatkan oleh Muslim. Kemudian hadis yang semisal dari catatan kaki nomor 2, sungguh kiamat terjadi, waqad nasara rajulani, pada saat ada dua orang yang sedang membuka kain yang semula terlipat, dibuka, dicek kainnya ini bagus, ini bahannya baik ataukah tidak, sedang ngecek kain karena mau jual beli. Maka keduanya belum jadi jual beli, tidak pula belum jadi melipat kembali kainnya, keburu kiamat sudah terjadi. Dan sungguh kiamat terjadi, waqad insarafa rajulu, dan ada seorang yang pulang dengan membawa laban susu likhatihi untanya. Dia bawa pulang untuk dia berikan pada anak-anaknya, falayuta'imuhu, dia belum sempat berikan pada anak-anaknya, kiamat sudah terjadi. Dan sungguh kiamat terjadi, ada seorang yang sedang menyiapkan kolam untuk minum untanya, maka dia belum sempat meminumkan untanya, memberi minum untuk untanya di tempat tersebut. Dan sungguh kiamat terjadi, ada seorang yang sedang mengangkat, berupaya untuk mengangkat suapan ila fihi ke mulutnya, falayata'amhu, dan belum sempat dia memakannya, keburu kiamat sudah terjadi. Diatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian ya hasratana, hasrah maknanya adalah ya an-nadamu, penyesalan. Watahasur, dan menyesali sesuatu yang telah berlalu. Maka ada yang memaknai hasratana di sini maknanya ma'adzama hasratuna, betapa besarnya kerugian kami. Alama faradna fiha, atas kecerobohan yang kami lakukan di dunia. Tafrid maknanya taksir, kecerobohan. Atau fihanya, fihanya kembali ke asa'ah. Fiha, domirnya kembali ke kiamat. Artinya kecerobohan kami untuk menyiapkan diri untuk menghadapi kiamat. Karena mereka menyia-nyiakan umur mereka dengan satu hal yang tidak bermanfaat, bahkan mengisi umurnya dengan sesuatu yang seringkali membahayakan dirinya. Dan mereka memikul dosa-dosa mereka di punggung mereka, yaitu pada hari kiamat mereka memikul dosa-dosa mereka di punggung. Tentu yang dimaksud dengan memikul dosa bukannya dosa yang dipikul, namun balasan atas perbuatan dosanya. Balasannya bukan dosanya, namun balasannya mereka pikul di punggungnya. Dan Allah Ta'ala yu'abir da'iman, selalu mengungkapkan balasan amal dengan menyebut amalnya untuk dua tujuan. Tujuannya supaya seorang itu memperbaiki amalnya. Kemudian yang kedua, disadari bahasanya balasan sejenis dengan amal. Dan karena balasan amal dalam ketetapan Allah itu berputar di antara dua kemungkinan, tidak ada kemungkinan yang ketiga. Balasan Allah atas perbuatan hamba-hambanya itu kalau enggak fadl al-adl, kalau tidak memberi kebaikan, imbang. Dan tidak ada kemungkinan yang ketiga, yaitu zalim. Maka ketika balasan kita atas perbuatan orang lain boleh jadi lebih baik daripada apa yang dia lakukan, atau imbang dengan apa yang dia kerjakan, atau lebih jelek, yaitu zalim. Maka jika amal seorang itu adalah amal kebajikan, maka Allah akan membalas dengan fadl. Allah membalas dengan yang lebih baik daripada amalnya. Karena satu amal kebajikan Allah catat nilainya 10, tidak 1, namun 10. Dan itu minimal, tidak ada yang kurang dari itu. Maka ini fadl, lebih baik daripada apa yang dikerjakan. Namun untuk perbuatan kejahatan, kejelekan, dosa dan maksiat, maka balasan Allah adalah al-adl, imbang. Atau bahkan terkadang dosa sebagian orang Allah sikapi dengan fadl, dengan kebaikan, karena Allah memaafkannya. Maka mereka memikul dosa-dosa mereka di punggungnya, artinya mereka memikul balasan amal perbuatan mereka di punggungnya. Dan yang dimaksud memikulnya adalah betul-betul memikul. Dan kewajiban kita memahami ayat sebagaimana makna zahirnya. Jika ada yang bertanya bagaimanakah balasan amal kok bisa dipikul di punggung, maka jawabannya hari kiamat tidak bisa dianalogkan, disamakan dengan hari-hari di dunia, karena kondisinya sangat berbeda. Maka satu hal yang jais mungkin dan mungkin Allah Ta'ala menciptakan balasan tersebut dalam satu sosok tertentu, sehingga hatta takuna, sehingga balasan amal tadi ajzaman adalah berbentuk benda, kemudian tuhmal, kemudian dipikulkan di punggung. Memelmanik, dan apa yang menghalangi kita untuk mengatakan boleh jadi terjadi semacam itu. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wala yahmilunna athqalahum wa athqalam ma'a athqalihim. Sungguh mereka akan memikul beban berat mereka, yaitu dosa, dan dosa bersama dosa mereka, dan dosa orang-orang yang mereka ajak. Dan sama sekali, dan tidaklah boleh sama sekali kita samakan keadaan akhirat dengan keadaan dunia. Maka jika Anda membaca Al-Quran dan mengetahui isi hadis tentang keadaan hari kiamat, Anda akan menegaskan bahwasanya tidak ada kesamaan antara kondisi dunia dan kondisi akhirat. Tidaklah mungkin kita samakan yang satu dengan yang lain. Seandainya ada yang bertanya bagaimanakah dengan firman Allah, waqala alladziina kafaru, dan berkatalah orang-orang kafir kepada orang-orang yang beriman, ikuti jalan kami, kami akan tanggung dosa-dosa kalian. Bukankah ayat ini tegas bahasanya yang dipikul adalah dosa, dan dosa bukan balasan amal? Maka jawabannya, pada hari kiamat tidak ada amal, tidak ada kecuali balasan amal. Ala sa'a ma yazirun, sungguh jelek dosa yang mereka lakukan. Ala sa'a ma yazirun itu boleh diartikan ala sa'a ma yazirunahu, sungguh jelek dosa yang mereka lakukan. Atau boleh juga ala sa'a wisruhum, betapa jelek dosa-dosa mereka. Boleh diterjemahkan dengan dua terjemah, namun dua terjemah ini maknanya tidak berbeda, yaitu bahasanya Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang yahmilunahu ala zuhurihim minal auzar, yang memikul dosa-dosa yang mereka lakukan pada punggung mereka. Ya, pelajaran yang bisa kita petik dari ayat yang ke-31 dari surat Al-An'am, dalam ayat ini terdapat penjelasan tentang kerugian orang-orang kafir yang mendustakan hari kiamat. Dan biasanya mereka, meskipun mereka mengira kalau mereka itu beruntung, mereka adalah orang yang rugi. Namun kapankah mereka tahu dan mengetahui dan menyadari kalau mereka rugi? Jawabannya, setelah ajal itu tiba. Amal an fahum fi sakratin. Adapun sekarang ini ketika masih hidup di dunia, maka mereka orang-orang kafir itu dalam kondisi mabuk. Mabuk dalam tanda kutip, la yadruna, sehingga mereka tidak mengetahui kalau mereka itu rugi. Maka mereka adalah orang kafir, adalah orang yang merugi meskipun mereka menang secara ekonomi ataupun militer ataupun perang pemikiran. Maka boleh jadi ketika mereka menang-menang dalam hal ini, mereka mengira kalau mereka itu untung padahal mereka itu merugi. Dan kemudian kandungan yang kedua, wajibnya beriman dengan perjumpaan dengan Allah. Bidali thubutil khusran, karena jelas terdapat kerugian bagi orang yang mendustakan perjumpaan dengan Allah. Dan satu hal yang telah diketahui bahasanya, tidak boleh seorang itu menjerumuskan dirinya sendiri dalam kerugian. Seandainya ada bertanya, apakah yang dimaksud dengan, apakah termasuk perjumpaan dengan Allah adalah memandang wajah Allah? Maka kami sampaikan, sebagian ulama berdalil bahwasanya manusia itu akan memandang Allah Azza wa Jalla dengan ayat ini. Demikian juga firman Allah di surat Al-Insyiqaq, famulaqihi, lalu dia berjumpa dengan Allah. Mereka menjelaskan alasannya dengan mengatakan perjumpaan tidaklah terjadi kecuali muwajahah, berhadap-hadapan. Sehingga berdasarkan penjelasan ini, maka ayat di atas dalil adanya ru'yatullah, melihat Allah di akhirat. Dan sebenarnya tentang melihat Allah di akhirat itu satu hal yang betul-betul ada berdasarkan dari Al-Quran dan Nabi serta kesepakatan para sahabat serta para ulama pembawa hidayah setelah mereka. Di antara dalil bahasanya manusia atau penduduk surga akan melihat Allah pakai ayat Al-Quran, kita jumpai di surat Al-Qiyamah ila rabbiha nadhira. Mereka orang-orang yang berbahagia penghuni surga, mereka memandang Rabb mereka. Jika lawan debat, mitra debat mengatakan yang dimaksudkan oleh ayat mereka memandang pahala pemberian Rabb mereka, yaitu berbagai kenikmatan yang ada di surga, demikian juga bidadari surga. Nah itu yang karena melihati, memandangi ganjaran-ganjaran inilah yang dimaksud dengan ila rabbiha nadhira. Ya, huruf ain dan yang lainnya. Fayuqal, maka jawabannya, seandainya Allah ingin menjelaskan bahwasanya mereka itu memandang kepada ganjaran Allah Subhanahu wa taala, tentu mereka bisa mengatakannya, tentu Allah bisa mengatakannya. Maka seandainya Allah menginginkan bahasa yang dimaksud adalah memandang balasan dan ganjaran, namun Allah menggunakan ungkapan ila rabbiha, maka ini, andai demikian, maka ini menjelaskan ataukah mengaburkan? Tentu ini mengaburkan, mengaburkan makhluk. Padahal Allah Azza wa Jalla menegaskan yuridullah ayubayyina lakum, Allah ingin memberikan penjelasan pada kalian. Dan Allah katakan wa yubayyinullahu lakum an tadillu, Allah ingin menjelaskan, memberikan penjelasan kepada kalian sehingga kalian tidak tersesat. Tsumamat dalilulka, lalu apa alasan Anda untuk memasukkan kata-kata ini yaitu balasan dalam Al-Qur'an? Maka jika Anda membolehkan tindakan semacam ini, maka Anda harus membolehkan kepada siapa saja yang ingin mengungkapkan Al-Qur'an bil makna ayakula, dengan pengertian mengatakan wujuhu yawma idin nadhirah, maka boleh kemudian diartikan dengan memandang ganjaran balasan dari Allah. Wahada tahrim, maka di sini terdapat penyelewengan yang jelas. Kemudian dalil hadis, Nabi SAW mengatakan sungguh kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat rembulan malam purnama. Kalian tidak perlu berdesak-desaan, berkumpul, desak-desaan untuk melihatnya. Maka Nabi mengatakan sebagaimana melihat rembulan, tasbih di sini, penyerupaan di sini untuk menegaskan dan memastikan. Maka Allah mengatakan sebagaimana kalian di tempat-tempat kalian berjauhan, kalian bisa melihat rembulan malam purnama, tanpa perlu harus intimam, tanpa perlu harus bergabung, mengumpul, mengelompok, yang satu kemudian kumpul di satu tempat sehingga bergabung dengan yang lain, maka sungguh kalian akan melihat Allah Azza wa Jal. Dan para penghuni surga cuma ada di tempatnya masing-masing dan mereka akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana orang itu berada keluar dari rumahnya masing-masing, dan dia bisa melihat purnama. Tidak perlu harus ngumpul di satu alun-alun, satu lapangan, untuk bareng-bareng melihat purnama. Cukup orang itu di tempatnya masing-masing, dia melihat purnama. Demikianlah memandang Allah Subhanahu wa taala di surga. Cukup orang itu di tempatnya masing-masing dan mereka bisa memandang Allah Subhanahu wa taala. Wala masa'ala Abu Razin Al-Ukaili, tatkala Abu Razin Al-Ukaili bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, bagaimanakah cara Allah menghisab kita semua fi yaumin wahid, dalam satu hari, dan dia adalah zat yang esa?" Maka Nabi mengatakan, "Tidakkah ala atulukum ala syai'in minal ala ila, maka tidakkah kutunjukkan kepada kalian salah satu nikmat Allah?" Abu Razin mengatakan, "Apa itu?" "Rembulan, semua kalian melihatnya di tempatnya, padahal rembulan itu satu, sedangkan kalian jama'atun kathiruna, orang dalam jumlah yang banyak." Ini dikatakan oleh Ibnu Majah. Maka itu satu hal yang mudah dan gampang bagi Allah Subhanahu wa taala. Idzan, jika demikian, hadis ini dalil adanya kegiatan melihat Allah Subhanahu wa taala bagi penduduk surga, dan melihat wajah Allah di sini bil ain, dilihat dengan mata kepala. Adapun kesepakatan atau konsensus, maka para sahabat dan tabi'in sepakat adanya ru'yatullah, melihat Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi apa alasan para ulama untuk mengatakan adanya ijma'? Artinya bagaimanakah jalan, dengan jalan bagaimanakah kita tetapkan ijma'? Jalan seperti apa cara untuk menetapkan adanya ijma'? Maka di sini ada kaidah penting tentang ijma' berkaitan dengan masalah akidah. Kaidah untuk penetapan ijma' dalam akidah. Maka kami katakan metode dan caranya adalah kita katakan para sahabat ketika mereka membaca Al-Quran, mendengar hadis-hadis dari Rasulullah SAW, dan tidak ada satupun dari mereka yang berkata menyelisihi zahir ayat dan hadis. Maka ini adalah ijma' mereka, ikrarian persetujuan dari mereka secara tegas dan bukan sekedar diam. Dan ijma' dari mereka bahasanya maknanya sebagaimana makna zahirnya. Dan ini adalah hujah yang tidaklah, tidak ada keraguan, tidak ada kebingungan padanya. Maka hati wahidan, datangkanlah satu dari khulafa ar-rasyidin atau sahabat yang lain yang mengatakan bahasa yang dimaksud dengan ru'ya adalah apa yang Allah siapkan untuk mereka berupa berupa surga dan balasan, dan bukan melihat Allah. Datangkan satu sahabat, niscaya dia tidak akan mampu datangkan satu sahabat yang tidak mengimani ru'yatullah. Demikian juga para a'immatul huda setelah mereka, para ulama pun mengikuti para sahabat. Ya, maka ayat yang kita bahas kadzabu bil qailah dijadikan dalil oleh sebagian ulama untuk menetapkan adanya ru'yatullah, melihat Allah di surga. Mereka beralasan bahasanya yang namanya berjumpa tidak boleh tidak harus muwajaha, berhadapan muka. Namun Ibnu Utsaimin tidak menegaskan apakah cara berdalil semacam ini benar. Beliau mengatakan, maka jika cara berdalil semacam ini benar, ya, maka ini tambahan. Namun jika tidak, sebenarnya kita tidak membutuhkan diri untuk memaksa-maksakan agar ayat ini bisa jadi dalil kalau Allah itu bisa dilihat di akhirat. Karena terdapat banyak dalil yang lain yang menunjukkan kalau Allah itu dilihat, bisa dilihat di akhirat, tidak bisa dilihat di dunia. Namun jika pendalil ini tidaklah benar, maka yang dimaksudkan dengan perjumpaan dengan Allah adalah bangkit setelah kematian. Karena orang kafir tidaklah melihat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, kalla innahum arabbim yauma idzil lamahjubun. Sungguh mereka itu terhalang untuk melihat Tuhan mereka pada saat itu. Ya, maka tadi ada cara penetapan ijma' dalam masalah akidah. Maka disampaikan, maka tentang masalah asma' wa sifat, maka seringkali para ulama mengatakan misalnya Allah itu punya tangan, dalilnya adalah Quran, sunnah dan ijma'. Ijma'nya dari mana kok bisa mengutip ijma'? Mengatakan ketika, maka ijma' ini berasal dari sepakatnya para sahabat saat mereka membaca Al-Quran dan mendengar hadis, sepakatnya mereka dengan makna zahir. Tidak ada satupun mereka yang bertanya, tidak ada satupun mereka yang memberikan sanggahan. Sepakatnya mereka untuk tidak mempermasalahkan makna zahir, padahal mereka baca Al-Quran dan mendengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini menunjukkan ijma' para sahabat untuk memaknainya dengan makna zahir. Ini cara jalan penetapan ijma' dalam masalah sifat sifat Allah Subhanahu wa taala atau berkaitan dengan sifat-sifat Allah, termasuk di sini masalah melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka beliau sampaikan, disampaikan oleh pensyarah, oleh atau Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, Bahasanya dalil adanya melihat Allah Subhanahu wa taala. Bahasanya manusia, orang-orang yang beriman akan melihat Allah Subhanahu wa taala, dalilnya adalah Al-Qur'an, hadis dan ijma' para sahabat. Dan di sini dikatakan tidak ijma' seluruh umat Islam. Menimbang ahli bid'ah tentu masih bagian dari umat Islam, sehingga cuma dikatakan ijma' sahabat. Ini ketelitian para ulama dalam memilih ungkapan. Ya, maka dalil bahasanya Allah Subhanahu wa taala itu dilihat oleh orang-orang yang beriman di akhirat nanti, dalilnya Quran. Dalil Al-Qur'an, firman Allah di surat Al-Qiyamah, ila rabbiha nadhira. Dan ini adalah dalil tegas kalau yang dilihat adalah Allah Subhanahu wa taala, dan itu melihat dengan mata kepala. Dan bukanlah ya, karena dalam bahasa Arab nadhara jika disambung dengan ila itu artinya melihat dengan mata kepala, tidak mungkin artinya berpikir, melihat dengan hati. Maka ila rabbiha nadhira maknanya nadhiratun ila rabbiha. Ya, karena bersambung dengan ila maka tidak boleh tidak maknanya adalah melihat dengan mata kepala. Ya, dan kita maknai surat Al-Qiyamah ini sebagaimana makna apa adanya, tidak perlu disisipi. Tidak sebagaimana orang yang menolak kalau penduduk surga akan melihat Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan yang dimaksud dengan ila rabbiha nadhira adalah nadhiratun ila thawabi rabbiha. Mereka memandangi ganjaran yang Allah berikan, surga dan buah-buahan yang enak di surga dan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Maka bantahan yang bagus, di antara bantahan yang bagus berkaitan dengan untuk membantah menyangga ahlu ta'wil telah mengatakan kalau yang Allah inginkan adalah memandang ganjaran, namun kalimatnya memandang Allah, maka ini menjelaskan ataukah ini menjerumuskan. Jawabnya ini menjerumuskan jika demikian. Padahal Allah telah menegaskan bahwa Allah ingin menjelaskan dan tidak menjerumuskan. Kemudian dalil hadis, bahasanya kalian akan melihat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana manusia melihat rembulan malam purnama. Ya, kemudian seandainya ada orang yang bertanya, orang yang berpendapat bahasanya Allah bisa dilihat, namun lakin la min jihati, namun tanpa arah. Apakah orang semacam ini teranggap meyakini adanya ru'yatullah, melihat Allah di akhirat? Jawabannya, tidaklah mungkin sesuatu itu bisa dilihat, namun dia tidak memiliki arah sama sekali. Maka tidak mungkin ini saya melihat lemari, namun lemari ini tidak punya arah. Dia bukan di depan saya, dia bukan di sebelah kanan saya, dia bukan di sebelah kiri saya, dia bukan di belakang saya, dia tidak di atas saya juga, dia juga tidak di bawah saya. Namun saya lihat lemari. Saya lihat ke arah depan tidak ada apa-apa, ke kanan tidak ada apa-apa, ke kiri tidak ada apa-apa, ke belakang tidak ada apa-apa, ke atas tidak ada apa-apa, ke bawah juga tidak ada apa-apa, namun saya melihat lemari. Mungkinkah? Enggak mungkin. Definisi yang paling bagus untuk mengatakan itu tidak ada adalah tadi. Di depan enggak ada, di kanan enggak ada, di kiri enggak ada, belakang enggak ada, atas enggak ada, bawah enggak ada. Artinya enggak ada. Namun kalau mengatakan saya melihat sesuatu, namun sesuatu itu tidak punya arah. Baik depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, tidak ada arahnya. Maka ini tidak menetapkan ru'yah. Tidak mengimani kalau Allah bisa dilihat. Wa hadza min gharibi qaulihim, dan ini adalah di antara perkataan mereka yang aneh. Ini perkataan siapa ini? Asy'ariyah. Ini perkataan Asy'ariyah. Asy'ariyah ingin menengahi Mu'tazilah. Mu'tazilah mengatakan Allah tidak bisa dilihat di akhirat. Non ingin tengah-tengah, namun juga tidak mau menerima keyakinan Ahlu Sunnah. Allah Subhanahu Wa Taala dilihat di surga dan arahnya atas. Dan arahnya atas. Wah, kami tak di tengah-tengah saja. Allah dilihat di akhirat, namun tidak punya arah. Namun tidak punya arah. Kami ingin tengah-tengah. Maka ini adalah perkataan yang aneh. Padahal Asy'ariyah termasuk adalah orang yang mengedepankan akal sehat, mengedepankan akal. Bahkan mereka memiliki kaidah, jika akal bertentangan dengan nakal, maka akal yang lebih didahulukan. Namun ini mereka punya perkataan yang tidak bisa diterima akal. Tidak bisa diterima akal, yaitu ini. Allah itu bisa dilihat, namun tidak punya arah. Namun, tidak ada arahnya. Di depan si penduduk penghuni surga, ya tidak, di kanannya juga tidak, kirinya tidak, belakangnya tidak, atasnya tidak, bawahnya juga tidak. Namun mereka melihat Allah. Dengan akal pusing itu untuk memahaminya, gimana? Melihat sesuatu, namun sesuatu itu tidak punya arah dengan yang dengan pihak yang mau melihat, tidak ada posisinya, di mananya sih yang melihat. Ini, maka ini bikin pusing logika manusia yang masih menggunakan logika. Padahal mereka katanya adalah ahli logika. Wadzahirli, dan yang nampak bagiku berdasarkan apa yang aku ketahui dari kecerdasan mereka, para ulama-ulama Asy'ariyah, bahasanya mereka inginkan dengan ucapan bahasanya Allah itu tidaklah dilihat min jihatin dari arah, yurituna mereka menginginkan bahasanya annahu yura, bahasanya Allah itu bisa dilihat, Allah itu dilihat, akan tetapi la tuthbitul jihata, mereka tidak menetapkan arah. Wa bainahuma farqun, dan tentu di antara dua kalimat ini kata beliau beda. Jika kita katakan la yura min jihatin, tidaklah terlihat min jihatin dari arah tertentu, maka maknanya pengingkaran terhadap melihat Allah. Namun jika dikatakan Allah dilihat namun tidak punya arah, artinya tidak menetapkan arah. Maka ini falaisa kal awal, maknanya tidak sebagaimana kalimat yang pertama. Dan yang wajib untuk kita katakan ini, tetapi yang wajib untuk kita katakan bahasanya Allah Subhanahu wa taala fi jihatin bila syakin wa yajihatul ulu, ada arah bagi Allah Subhanahu wa taala, itu arah atas. Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada budak perempuan di manakah Allah, dia mengatakan fi sama, di atas. Akan tapi apakah itu adalah arah yang mengupung zat Allah Subhanahu wa taala, ataukah arah yang layak bagi kemuliaan Allah? Maka tentu arah bawah satu hal yang terlarang dan mustahil. Dan tentu yang dimaksudkan dengan arah di sini adalah arah yang bukan arah yang meliputi mengepung zat Allah, namun arah yang sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka-mereka para ulama kalam utu dzakaan, mereka diberi kecerdasan, namun kata Ibnu Taimiyah wala utu dzakaan, namun mereka tidak diberi kebersihan hati untuk tulus menerima dalil. Ya, maka beliau Ibnu Taimiyah mengatakan tentang ulama kalam, tentang ulama ilmu kalam, yang ingin boleh jadi niat yang ingin membela akidah yang benar dengan dalil-dalil logika, dasar-dasar logika, beliau katakan utu zakaan wala utu zakaan, mereka diberi kecerdasan dan tidak beri kebersihan hati. Oleh karena itu wajib untuk kita ketahui adanya perbedaan antara kecerdasan dan akal. Ya, maka yang tadi kita baca terakhir, beliau sampaikan ada perbedaan dua kalimat, antara kalimat bahasanya Allah itu tidak dilihat min jihatin dari arah manapun, dengan mengatakan Allah itu dilihat namun tidak punya arah. Nih, maka kalau perkataan yang kedua itu perkataan As'ariyah, Allah itu dilihat namun tidak punya arah, itu perkataan As'ariyah, keyakinan akidah As'ariyah. Namun kalau la yura min jihatin, Allah tidak dilihat dari arah manapun, maka ini pengingkaran. Namun kalau innal Allah itu dilihat namun tidak punya arah, mereka menetapkan kalau Allah itu dilihat. Cuma di sisi yang lain mereka tidak mau menetapkan kalau Allah punya arah, dalam hal ini arah atas, saat dia, saat penduduk surga melihatnya. Dan tentu oleh karena itu maka kesalahan kalimat yang kedua lebih ringan daripada kalimat pertama. Ya, demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Ridwan an alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.